bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Zone Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala Nju Palapa. Terima kasih. Gimana ini sudah?